Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab dari Rasail Jabiriyah Al-Syekh Ubayd Al-Jabiri hafizahullah. Telah dijelaskan pada waktu yang lalu bahwasannya topik pembahasan kitab ini adalah terdapat pada surat Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, karena al-ayah itu ada dua sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Al-ayatul qawniyah wa ayatul syara'iyah. Ayatul qawniyah yaitu makhlukah. Ayat qawniyah adalah yaitu makhluk-makhluk Allah. Di mana kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui makhluk-makhluknya. Dari langit, bumi, ciptakannya matahari dan bulan, terjadinya pergantian malam dan siang, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yang juga banyak, bahkan pada diri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melihat. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, apakah tidakkah kalian memperhatikannya? Juga termasuk ayat-ayat Allah dalam surat ini. Dalam surat Ar-Rum yang sudah kita sebutkan, yaitu 5 ayat. Nah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Dan termasuk ayat tanda-tanda Allah, bahwasanya Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum azwaja. Ayat apa? Kauniyah. Adapun ayat syar'iyah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti dalam ayat ini. Ya, sekaligus ayat syar'iyah wahyu Allah Al-Qur'an kalamullah menceritakan juga tentang ayat-ayat Allah kauniyah. Dan banyak di dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan termasuk tanda-tanda ayat-ayat Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian azwaja, yaitu pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal itu sungguh adanya tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi kaum yang mau tafakkur. Ya, yang mau mentadaburi, memahami, mengerti tentang ayat-ayat Allah, maka ia akan mendapatkan tanda kebesaran Allah. Qala Syekh Ubad hafizahullah, hadhihi al-ayatu Mulakhasun ma tadamanathu anna Allah subhanahu wa ta'ala min azimi minnatih wa sabiqi ni'matih wa wasi'in fadlihi wa rahmatih an ja'ala libanil bashar azwajan min anfusihim. Dari ayat ini secara ringkas, ya ringkasannya, adanya kandungan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk keagungan anugerahnya dan juga termasuk sabiqi ni'matih, Allah memenuhi nikmat-nikmatnya dan luas keutamaan rahmatnya, Allah menjadikan untuk Bani Bashar, yaitu Bani Adam, anak manusia, pasangan dari diri-diri mereka. Wa tawafuqihim fittiba', ya, dan juga saling mencocoki di antara mereka di dalam tabiat, sama-sama manusia. Walau kanat az-zawjah aw az-zawj min jinsin akhar lamma tamma ta'aluf wa tawafuq wal insijam wa ta'awun ala ma yurad min hikamin nikah wa masalihi. Maka kalau seandainya ya seorang pasangan istri dan suami itu dari jenis yang lain, iya, maka tidak akan sempurna adanya ta'alluf, bersatu, saling mencintai, tawafuk, saling mencocoki, keselarasan, dan insijam, ya, hubungan di antara keduanya, saling tolong-menolong, ya, menurut tujuan dari adanya hikmah pernikahan dan maslahat nikah. Maka dari sini adanya isyarat bahwasannya an-nikah min jinsikum ay min jinsil bashar. Lalu kalau ada pertanyaan, bagaimana boleh enggak menikah antara seorang bani bashar, bani Adam, dengan wanita jinni, ya, dengan wanita jin atau sebaliknya. Maka hal ini dijawab oleh Syekh Mukmil hafizahullah, ya, yang intinya adalah bahwasannya terjadinya khilaf di antara para ulama. Karena zahir dari ayat ini, antum perhatikan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan. Berarti jadi jenis basar. Dan juga di sini, ya, isyarat wallahu alam bisawab, sepertinya Syekh Ubaid juga berpendapat tidak bolehnya. Ada, walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Ya. Kalau Syekh Mukbil pendapatnya boleh, tetapi di ujung penjawabannya beliau membawakan kalam Imam Malik. Imam Malik membencinya. Dan kita ketahui bahwasanya kalau ulama terdahulu mengatakan karohah, bisa jadi maknanya karohah ditahrim, haram. Karena adanya mudharat. Ya, dikhawatirkan ketika nanti ada wanita dari kalangan Bani Adam dia hamil. Dia hamil sama siapa? Iya. Hamil sama siapa? Maka akan timbul adanya fitnah dan akan timbul banyaknya perzinahan. Karena bisa jadi nanti dia orang berzina, oh saya sudah nikah dengan jin pulan. Maka di sana adanya madarat. Inilah yang al-muhim, adanya khilaf antara para ulama, dan kebanyakan para ulama ya mengharamkannya karena ya bahayanya. Ini sekedar tambahan faedah. Maka di sini kata Syekh, kalau seandainya pasangan suami istri itu dari jenis yang lain, tidak akan sempurna Ya, seperti tadi sudah disebutkan madaratnya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Iya, tidak akan terjadinya kecocokan, hubungan dan kerjasama. Nah, apalagi kalau madaratnya kalau seorang lelaki dari kalangan Bani Adam nikah dengan jin, nanti kalau mau ta'adud cemburu gimana? Bisa dicekek nanti. Nah, demikian. Iya. Nah, yuwaddihu hadza, maka di sini tentunya ya, tidak termasuk dari hikmah nikah dan kemaslahatannya, karena nikah itu mesti ada hikmah dan maslahatnya agar terjadi adanya tadi dikatakan mawaddah warahmah. Wa yuwaddihu hadza, dan ini dijelaskan. Iya. Qalu sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya dari jenis, ya, dari jenis yang sama baik jenis jasadnya dan juga jenis dari perangai atau tingkah polanya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ittalafa wama tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu ya bergerombol-gerombol seperti ya tentara, maka yang saling mengenali di antaranya dia akan bersatu, dan yang berbeda darinya, yang mengingkari darinya, maka akan berbeda, akan berselisih. Makanya di sini adanya isyarat bahwasanya pasangan itu mesti dari jenisnya. Dan itu kita bisa buktikan. Iya. Kalau adanya kecocokan antara dua pasangan suami istri, mesti salah satunya ada yang muwafaq, tawafuq. Adanya kesamaan ya pada diri pasangan suami istri itu. Walaupun sekilas ya adanya perbedaannya sangat banyak, tapi mesti ada di sana adanya kecocokan. Ya, yang satu misalnya senang sambel. Ya, yang itu juga senang sambel. Tadinya si wanita ini enggak senang sambel. Ya, enggak senang sambel, tapi kok tiba-tiba senang? Adanya kecocokan. Nah, seperti itu. Atau dalam masalah tingkah laku, mesti ada di sana satu kecocokan di antara suami istri. Ya, dan ini shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya seperti teman biasa saja, ya pertemanan, persahabatan. Kalau nggak cocok, mesti dia bertengkar terus, cekcok setiap hari, ya kan? Ini teman, apalagi ini yang sering ketemu, dia akan tahu, akan mencari mana sisi kecocokan di antara keduanya. Nah, sehingga adanya ta'awun, adanya kasih sayang. Al-amru tsani, ya perkara yang kedua kata Syekh, alladhi huwa min madmuni ma dalat 'ala hadhihi al-ayah karimah, anna nikaha wal murad bihi nikah as-sahih. Yaitu yang terkandung dari ayat yang mulia ini, bahwasannya nikah yang dimaksud di sini ya adalah nikah as-sahih. Ya, nikah yang benar, yang dipenuhi dengan syarat-syaratnya. Adanya wali, adanya mahar, adanya syarat-syarat daripada an-nikah. Ya, dari keriduan dari calon istri. Adanya syarat-syarat nikah yang sahih. Dan yang dimaksud dengan ayat di sini adalah nikah sahih, bukan nikah mut'ah atau nikah-nikah yang tidak berdasarkan syariat. Alladhi istawa arkanu wa syurutuh, وفق ما سنه الشرع مبني على مصالح وحكم والحكم ومنافع يتبادلها الزوجان. نعم. Yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan mencocoki apa yang telah disunnahkan oleh syariat yang dibangun untuk kemaslahatan dan hikmah dan manfaat yang akan bisa ditemui, ya, saling ditemui oleh dua pasangan. Wa annahu laysal ghardu minhu mujarrad mat'ah yaqdiha kullu wahidin min sahibih. Dan bahwasanya bukan tujuan dari pernikahan itu hanya semata-mata, ya, mendapatkan kesenangan mata'ah, kesenangan belaka, yang dituntut salah masing-masing dari kedua pasangan itu. Bukan hanya seperti itu. Maka keliru kalau nikah itu hanya untuk memenuhi biologis manusia. Tidak. Iya. Ternyata di dalam sebuah pernikahan itu adanya berbagai macam ibadah. Kesabaran yang luar biasa, tawakal yang tinggi. Nah, adanya ta'awun, adanya tafahum, luar biasa. Makanya dikatakan orang yang nikah itu apa? Nisfu? Apa? Abasan. Kalau yang orang sudah, kenapa? Iya, separuh agama. Antum udah tahu. Nah, iya, seperti itu. Banyak ibadah yang di sana dilakukan oleh seorang yang nikah, yang tidak pernah dirasakan oleh yang bujang. Wa annahu laysal qurb minhu mujarrad mata'ah yaqdiha kullu wahidin min sahibi bal amru fawqa dhalik, bahkan di atas itu, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi di atas itu. Iya. Dan kita yakin bahwasanya syariat nikah pasti di sana adanya maslahat yang sangat besar bagi kehidupan, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hiya, yaitu manafi'u diniyah wa dunyawiyah, adanya manfaat agama dan dunia. Adanya manfaat agama dan dunia. Agama seseorang akan terarah, dia akan tenang beribadah. Nah, dan dunianya Allah berikan rezeki kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alam tasma'u ayuhal muslimun wal muslimat ila maulakum Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kalian mendengar, wahai kaum muslimin dan muslimat, kepada firman Allah maulakum Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ini di antara hikmah, iya, pernikahan. Makanya di dalam sebuah kutip yang lainnya disebutkan termasuk syukur nikmat adalah dalam masalah ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangan. Hendaknya seorang hamba ia bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan. Agar apa tujuannya di sini? Litaskunu ilaiha, agar tentram kepadanya, dan Allah menjadikan antara kalian mawaddah warahmah, ya, kecintaan dan kasih sayang. Fasukna sukna kullin minat zaujain ila sahibihi allati hiya istiqralu nafsi wa tutmaninah qalbu wa inshar sadr ma'a ma yasuddu bainahuma min ta'aluf wa ta'awun wal bir. atau walbar, alia walbir. Maksudnya ketentraman, ketenangan di sini yang diterima, yang didapati oleh masing-masing pasangan suami istri, yaitu adanya istiqrarun nafsiyah, kokohnya jiwa seseorang. Dan ini terbukti ya ikhwan, benar. Tajarrub, kalau kita bisa perhatikan ya, ada orang yang dulu lewat dari umur 30 udah lewat nikahnya. Ya, lelaki. Kita akan bisa buktikan bagaimana ketidaktenangan jiwanya itu. Ya. Dan itu fitrah. Pakai sendal kadang warnanya beda-beda. Itu sendal siapa tuh? Oh iya, Afwan. Kadang sendalnya warnanya sama, tapi terbalik. Loh, itu pakai sendal gimana? Model baru. Itu salah satunya. Ya banyak lah. Antum kalau ingin memperhatikan seperti itu. Iya. Dan itu terbukti. Iya. Shadaqallah. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang sukna ketika seorang mendapatkan pasangan itu istiqraru nafsi. Dia kokoh jiwanya. Wa tutmanina qalbu. Tenang, tentram. Ya, kalau kata orang Sunda tidak garang gusuh. Nah, kalau ya. Nah, orang yang dia belum mendapatkannya dia pusing ke sana kemari, pusing ke sini, pusing kan gitu. Nah. Dan tukmanina, tentram hatinya, lapang dadanya. Ma'a ma yasudu bainahuma min at-ta'alluf wa ta'awun wal bir. Bersamaan adanya perkara-perkara yang mendorong hal itu, yaitu adanya apa? Adanya bersatu, bahu-membahu, adanya ta'awun, adanya berbuat baik di sana. Birru kullin minhuma bisahibihi, adanya perbuatan baik antara keduanya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Bukan hanya itu saja, nanti ketika ada punya keturunan, ya, membantu anaknya, hasil dari keduanya. Masya Allah. Iya. Wa ilfuhu wa unsihi bih. Adanya kecintaan, kasih sayang dengannya. Kullu dhalika wa ghairih atau wa ghairuhu mimma ja'at bihi nusus yu'akidu ma aslafnahu min annahu laysal murad min zawad huwa mujarrab qada'is syahwa qada'ul matar. Dan semuanya itu dari manfaat-manfaat yang ada, yang selain itu juga yang dijelaskan dari nas-nas Al-Quran maupun hadis, menegaskan apa yang telah berlalu, yang kita lalui tadi, bahwasanya tujuan dari pernikahan itu bukan hanya semata-mata menunaikan syahwat saja. Iya. Dan bukan hanya menunaikan al-watar. Al-watar itu hubungan antara suami istri. Demikian. Nah, maka seseorang yang dia paham tentang arti hidup, iya, maka dia akan segera mencari. Makanya ada seorang dia ahwat ataupun yang lainnya, yang dia mengerti dia akan mencari. Walaupun umurnya sudah, kalau dibilang umurnya sudah lewat, ya banyak yang tidak suka, secara fitrah dia akan merasakan ingin mendapatkan pendamping. Ya, demikianlah memang fitrah manusia akan mencari pasangannya. Tadi al arwahu junudun mujannadah fa ma ta'arafa minha ta'itlafa wa ma tanaqara minha ikhtaraf. Ruh-ruh itu junudun mujannadah, bergerombol-gerombol. Maka dia akan cari, saling mengenal. Kalau dia mengenal dia akan bersatu, ketika tidak mengenal dia saling mengingkari, maka akan terjadi perselisihan. Nah, wa min huna, maka dari sini, man hadarna minal muslimin, kepada orang yang hadir dari kaum muslimin dan muslimat, wa man tasilu halil kalimah nakhlisu atau nakhlusu ila thalathi masail, dan orang yang sampai kepadanya penjelasan ini, kita ringkas penjelasan yang di atas itu menjadi tiga permasalahan. Al-masalatu haqqiqu ma asyara ilahi rabbuna subhanahu wa ta'ala fi hadil ayah. Permasalahan pertama adalah apa yang telah ditegaskan dan disyaratkan oleh Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, yaitu tentang bahwasanya hikmah adanya nikah. Iya, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu berpasangan-pasangan agar mendapat mawaddah warahmah. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua, fi hikamin nikah, yaitu hikmah adanya pernikahan. Wa masalihi wa manafi'i, iya, maslahat dan manfaatnya. Al-masalah tsalitsah, maslahat yang kedua, masalah yang ketiga, wasaya nakhtimu bihal kalimah insyaallah taala, dan wasiat yang kita akan tutup tulisan ini insyaallah taala. Jadi ada intinya tiga permasalahan yang insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang lain. Apa terus sampai buka? Ya sudah, kita cukup. Tafadhalu barakallahu.